Anda berada, kita sudah tersambung dengan kajian tafsir rutin yang disiarkan langsung dari Masjid Mangkubumen Gumo. Jalan menjauh, langsung dipukul sama neraka ini. Dipukul bagian wajahnya. Pukulan ini sampai membekasnya, membekaskan pada wajahnya. Fa'idha maka apabila, fa'idha maja wazaha. Maka tatkala lelaki itu berhasil melampauinya, meninggalkan neraka. Iltafata ilaiha. Iltafata, ya, rojulun tadi, orang laki-laki tadi, noleh. Ilaiha kepada neraka itu tadi. Ha, mulia, ini menyelamatkanku. Minta darimu, rindimu, di neraka. Lakot sungguh-sungguh, Ahmanya Allah, Allah telah memberikan kepadaku syai'an sesuatu yang ma'a'ahu. Ya Allah tidak memberikan karunia tadi, sesuatu tadi, ahadun seorang pun. Minal awalina, dari orang-orang yang awal, manusia di awal penciptaan, wal akhirin, sampai akhir penciptaan, manusia dari awal sampai akhir, tidak ada yang diberi karunia seperti aku ini. GR. Dia merasa Allah memberikan sesuatu yang beramat besar kepada dia, yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun seluruh alam. Dari gambaran cerita ini kita lihat bagaimana orang-orang yang na'udzubillah min syarri dzalik menjadi penghuni neraka itu disiksa habis-habisan, kayak-kayak dia itu sudah putus asa sedemikian rupa. Jadi orang tatkala disiksa sedemikian rupa, kemudian dia mentalnya jatuh, sudah down, tapi terus disiksa, terus itu sudah rasa takut itu. Bukan berarti siksaan jahanam itu tidak menakutkan, tidak. Tapi sedemikian rupa, orang sampai pengen keluar dari itu. Tidak pengen bagaimana om disiksa bisa. Mungkin yang demikian ini, sedemikian rupa, sehingga dia merasa mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala, seakan tidak seorang pun pernah diberi nikmat seperti itu sebelumnya. Dan mungkin yang akan datang. Laqad a'tahu ahadan min al-awwal. Itu kata dia. Sempat gue keluar dari neraka, ditapuk mukanya sampai bekas, lari lagi, menjauh lagi, sampai pada akhirnya selamat, sempat noleh, bilang ke neraka seperti itu. Fatur fa'ul lahu syajaratun. Maka ditampakkan kepada dia sebuah pohon. Fayaqarru. Maka dia, laki-laki tadi, berkata. Fayaqulu Allahu 'azza wa jalla. Saya ulang ya. Fayaqulu, maka dia, laki-laki itu berkata, Ain rabbi, wahai pemeliharaku. Ada ini, dekatkan kepadaku. Min hadhihi syajarati, dari pohon ini. Jadi rupanya dia melihat di kejauhan itu ada pohon yang menarik perhatian dia. Kalau kita lihat gambaran mahsyar, kemudian bagaimana orang dikiring ke neraka, ya seakan-akan memang keadaannya di sana itu gersang, nggak ada apa-apa, nggak ada. Nah, waktu dia melihat pohon, tentunya tertarik dia. Dia berkata kepada Allah, berdoa, ya Rabbi, adni min hadhi syajar, dekatkan aku pada pohon itu. Wahai astadilla bi zilliha, agar aku dapat bernaung bi zilliha, dengan naungannya. Wa ashroba, dan supaya aku bisa minum, min ma'iha, dari airnya. Terus adanya haus, ya. Lihat pohon tertarik, Nah, di sana tentunya ada air atau buah-buahannya. Fa'ala Allahu 'azza wa jalla, maka Allah 'azza wa jalla berkalam. Ya bani Adam, wahai ibnu Adam, ta'ali, barangkali aku, in a'taytukaha, jikalau aku memberikannya kepadamu, aku penuhi permintaanmu, pohon itu aku dekatkan kepadamu, atau kamu aku dekatkan ke pohon itu. Sa'altani ghairaha, sa'altani, engkau bakal meminta kepadaku ghairaha, selainnya. Nanti kamu tak kasih, kamu minta yang lainnya. Itu. Saya pun, maka dia menjawab si laki-laki tadi, lah, ya Allah, tidak, wahai pemeliharaku. Wa yu'ahiduhu, dan dia laki-laki tadi berjanji kepada Allah, tidak, aku tidak akan minta sesudah permintaanku ini. Cukup pokoknya dekatkan saya ke pohon itu, bernaung, saya minum dari air. Ini apa? Pohon itu, kalau pohon hidup kan dia mengandung air. Itu. Atau kalau tidak dari buah-buahannya, itu ada airnya. Sudah berjanji tidak bakal minta lagi tatkala dipenuhi permintaan yang ini. Dan bahasanya la ngajak aluhu, bahasanya dia tidak meminta kepada Allah, kepada Allah Ta'ala, ghairaha, selainnya, selain pohon itu tadi. Wa rabbuhu, dan pemeliharanya, yaitu Allah Ta'ala, ya'ziruhu, menerima alasannya. Li'annahu ya'a, karena dia melihat. Karena Allah Ta'ala melihat, sesuatu yang la sabarlah, tidak ada kesabaran lagi bagi orang itu tadi, alaihi, atas si orang ini sudah kelihatan tidak sabar lagi, tidak sabar sehingga segera didekatkan ke pohon itu tadi agar dia bisa bernaung dan minum darinya. Kelihatan sudah tidak sabar gitu itu, Allah memenuhi keharapannya, keinginannya. Jadi gambarannya kayak anak kecil, kira-kira pengen es krim dari Wong Jawa, es krim jadi es krim Wong Jawa. Minta ke bapak, ke ibunya, minta es krimnya keluar, nanti nangis, sikile mancal-mancal, gitu. Kok lucu? Ya lucu itu tuh, saking dahsyatnya keadaan di sana itu, dan berbagai macam keadaan dahsyat akhirat lainnya. Ketok sudah tidak sabar gitu itu, Allah mau mengabulkan. Fayudhihi, maka dia mendekatkan orang itu tadi minha, kepada pohon tersebut. Fayastadillu bidhilliha, maka orang itu tadi bernaung di bawah naungan pohon itu tadi. Hiyup, adem, seger, lihat hijau-hijau. Sebagaimana kita tahu, ternyata menurut sains yang sudah diteliti, jadi ada satu zat yang dia itu bisa mengobati mata. Klorofil itu ternyata seperti itu. Akan lebih, keadaan akhirat juga begitu. Sudah keadaannya gersang, panas, tidak garu-garang, kok orang lihat pohon, tentunya juga ngiler-ngiler gitu. Ya, bernaung di sana. Wa yashrabu min ma'iha, dan dia minum dari air pohon tersebut, minum dari airnya. Potong dahannya atau bagaimana, atau mengambil buahnya. Sumbat turpa'u lakuk syajaratun, kemudian ditampakkan kepada orang itu lagi sebuah pohon. Syajaratun, sebuah pohon. Ya, dia pohon itu tadi ahsanu minal ula, ahsanu lebih baik minal ula dari yang pertama. Enak-enak tunuk-tunuk di bawah pohon ini tadi, Allah tampakkan kepada dia pohon yang lain di kejauhan. Tolak oleh setiap pohon yang lainnya. Lebih menarik kalau ini tadi gambarannya kayak semacam pohonan apa, semak belukar. Ini mungkin yang berbatang atau bagaimana, kiro-kiro. Intinya yang lebih menarik dia. Duh, kayak anak anduran. Ayahku lumana dia berkata, berdoa, Kairok, wahai peliharaku, saat ini dekatkanlah aku min hadihi, dari yang ini, dari pohon yang kulihat. Sudah diberi, dia sedang bernaung dan sudah minum dari air pohon tersebut, lihat yang lain kepingin. Ini belum bicara loh ini, keluar dari neraka, menjauh dari neraka, lain-lain sih. Menenteramkan hati, menenangkan dari takutnya dia. Kalau di jenahnya, minta kayak itu. Li asroba bin ma'iha, supaya aku bisa minum dari airnya, sama seperti di atasnya. Wa astabilla bi dhilliha, dan supaya aku bisa bernaung dengan naungannya. Tapi ditambahi permintaannya, karena dia sadar tadi sudah janji kepada Allah, tidak bakal minta yang lainnya. Ditambahi di belakangnya. Astabilla bi dhilliha, aku bernaung dengan naungannya. La as'aluka, aku tidak akan minta kepadamu khairaha, selainnya. Jadi ngerti gak is? Nebis, apa? Janji gitu. Ini yang persis keadaan manusia di akhirat itu sama persis dengan sifat manusia waktu di dunia. Kita lagi ketok. Saat ini kita minta sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apapun juga wujudnya. Sing randu anak, jaluk anak. Sing randu bondo, jaluk bondo. Yang tidak punya keluarga minta keluarga, yang tidak punya ini minta ini. Waktu diberi rumput tetangga lebih hijau, wah tunggu kunduin ini, pengen yang lain. Mas, misalnya ini wey, om aku tidak ingin begini, aku bakal sholat, saya bakal begini dan begitu. Coba waktu dia mendapatkan nikmat itu, biasa wey, lari, alhamdulillah, itu aja lupa. Luputi kelingan alhamdulillah, cek ngirik lianis. Wah, saya tangga aku kayak gini, temanku itu punya begini dan begitu. Lihat kala ini dituruti terus. Di dalam hadis disebutkan, alayyum li'afa mubnu adama illa turab. Maka tidak akan pernah memenuhi keinginan manusia. Mulutnya ini tidak akan kenyang, tidak akan penuh, kecuali kalau mulutnya ini sudah dipenuhi dengan turab, dengan debu. Artinya apa? Sesuatu yang akan menghentikan kemauan manusia selama hidup ini, pengen itu tidak ada. Selain debu, yaitu kematian. Rasanya orang kekala sudah mati, baru menang. Dia tidak akan pengen itu, pengen. Tidak bisa kok, sudah mati kok dia. Itu sudah dasar manusia. Dengan manusia atau bukan? Saya manusia atau bukan? Waktu lain, tak kala itu tidak diatur dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diajari untuk soal keinginan-keinginan itu, coba lihat orang yang di bawah kita. Kita ingin sepeda, lihat saudara kita, orang yang tidak punya sepeda. Kita ingin rumah, padahal kita punya rumah. Ingat orang yang hidupnya di bawah kolong jembatan. Dan lain sebagainya. Dan orang katakanlah selama hidupnya ini selalu melihat yang ke atas dan sana. Bukan kepada Allah Ta'ala, tapi orang yang derajat dia, derajat banyaknya harta, derajat banyaknya anak buah, derajat banyaknya ini dan itu. Itu kita melihat kepada yang di atas, kita tidak akan pernah bersyukur. Padahal, saya yakin bahwasanya setiap orang di antara kita, karena dia mau mengingat selama hidupnya ini, pernah enggak coba cari satu kali saja satu kejadian di mana Anda sudah dalam keadaan terpepet terus Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat, atau pernah enggak Allah memberikan satu nikmat yang Anda nilainya besar? Maksudnya, itu mesti setiap orang itu mesti ada. Dulu itu ya waktu saya sekolah itu sudah ketir-ketir, saya tidak bakal lulus. Ternyata Allah memberikan karunia-Nya kepada kita, kita lulus. Itu tiap orang mesti punya. Dan kalau dia mau jujur kepada Allah Ta'ala, jujur kepada dirinya sendiri. Tapi seringkali kita lupa. Di itu baru satu. Tatkala Anda cari lagi nikmat apalagi kan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kita tidak akan pernah mampu menghitungnya lagi. Karena apa? Selagi kita mampu mendapatkan satu nikmat yang ada ini, Allah Subhanahu wa taala naikkan derajat kita, mampu untuk melihat nikmat yang lebih tertutup lainnya. Terus, dan itu tidak akan pernah berhenti kecuali kita udah bosan. Sudah kita enggak ada. Padahal masih banyak, namun kita kurang bersyukur. Itu saja. Nah, kembali ke pembahasan ini, sifat dasar manusia seperti ini akan sudah tahu dia. Ya, Rob berkata, ya benar Adam, wahai anak Adam, Sam, ini engkau berjanji kepadaku, Allah tas alami, kan bahasanya, lah tidak tas alami, engkau minta kepadaku, oh ya, ha. Selain pohon yang pertama tadi, pohon yang kamu sedang bernaung di bawahnya. Fayaqulu, maka dia menjawab, la'ali, barangkali aku, in adna ituka minha, jika aku minta dekatkan kepadamu. Oh ini, maaf, salah ya. Ini masih fayaqulu, maka dia Rob berkata, la'ali, barangkali aku, in jikalau adna ituka minha, adna ituka aku dekatkan engkau, hai hamba, minha kepada pohon yang kedua tadi, tas aluni, engkau minta kepadaku khairah selainnya. Kamu tadi sudah janji tidak minta kepadaku selain pohon yang kamu sedang bernaung di bawahnya. Barangkali nanti ini yang kedua ini tak kasihkan kepadamu, kamu minta yang lainnya lagi. Fayu'an itu, maka dia hamba itu tadi berjanji kepada Rob, laki-laki tadi berjanji kepada Rob, antrosenya la yas'alahu, dia tidak minta kepada Rob selain pohon yang kedua tadi. Walau dan pemeliharanya ya'ziruhu, dia menerima alasannya, li'annahu, karena dia ya'ziruhu, dia Rob itu melihat ma la syukurahu alihi, ketidaksabaran si hamba tadi atas permintaannya tadi, minta didekatkan pada pohon yang kedua. Kasihan ini. Fayudinihi, maka dia Rob mendekatkan hamba itu tadi minha kepadanya, kepada pohon yang kedua. Dituruti permintaan kedua. Fayastadillu bidhilliha wayashrabu min ma'iha, sama di atasnya. Artiannya sama seperti di atasnya. Dia bernaung dan minum dari airnya. Kemudian turfa'ulahu syajaratun, kemudian ditampakkan kepada dia untuk yang kali ketiga sebuah pohon. Inda babil jannati, di sisi pintu jannah. Oh, jadi rupanya dari neraka tadi Allah Subhanahu wa taala punya cara sendiri bagaimana menggiring, memotivasi orang itu untuk tidak berjalan jauh, tapi diarahkan menuju rahmat Allah taala. Itu dikasih pohon, dia mendekat, pohon mendekat terus gitu. Pada akhirnya yang ketiga ini ada sebuah pohon di sisi pintu jannah. Ia ahsanu minal ulayaini, ia pohon kita tadi ahsanu, lebih baik min ulayaini, dari dua yang pertama. Fayaqulu, maka dia hamba itu tadi berharap, hai, itu artinya ya, ya, dekatkan kepadaku min hadhi, min hadhi, dari pohon yang ini, yang ketiga li astadilla bidhilliha, supaya aku bernaung dengan naungannya, wa ashraba, dan supaya aku bisa minum min ma'iha, dari airnya, la as'aluka ghairah, aku tidak minta kepadamu selainnya. Sama seperti omongan dia yang kedua tadi. Fayaqulu, maka dia menjawab, ya ibn Adam, wahai anak Adam, alam tu'ahidni, apakah belum engkau berjanji kepadaku, an bahwasanya, la tas'alani, engkau tidak minta kepadaku, la as'aluka, aku tidak minta kepadamu selainnya, aku tidak minta yang lainnya lagi. Ketika yang ketiga ini, Wahu dan pemeliharanya ya'ziruhu. Lalu lima alasannya. Li'annahu karena dia ya dia Rob itu melihat mana sabru lahu sesuatu yang sudah tidak ada kesabaran lagi alaiha atasnya pohon itu tadi. Kalau yang di depannya tadi mana sob? Kalau yang ketiga di sini alihah. Jadi kalau alihah ya atas. Kayu demi ini ya. Maka dia Rob mendekatkan hamba itu tadi kepada pohon yang ketiga yang ada di sisi pintu jannah. Faila mata apabila ada nahu. Dia Rob telah mendekatkan hamba itu tadi minha dari pohon yang ketiga. Artinya lantas dia bernaung dan minum dari air tersebut. Lantas saya semau aswata ahli jannah. Waktu enak-enak dia bernaung dan naung dari pohon yang ketiga tadi, dia mendengar suara ahli jannah karena sudah di pinggirannya. Kan kita bisa membedakan antara suara orang yang senang ketawa-ketawa, riang dan lain sebagainya. Maka orang tadi ketemun, dia mendengar suara ahli jannah. Faya kulu, maka dia berkata, ayo Rabbi, wahai pemeliharaku, adkhil niha, masukkan aku ke dalamnya, ke dalam jannah. Padahal dia sudah berjanji lainnya kepada Rabb sesudah permintaan-permintaan dia. Tetap saja tidak bisa dia menahan itu. Adkhil niha, masukkan aku ke dalamnya. Kira-kira kalau bahasa kita masukkan meskipun saya cuma lihat, mungkin gitu ya, cuma lihat. Terus habis itu anu cuma mendekat, lebih dekat lagi, habis itu cuma mencipi. Wah, akhirnya minta kira-kira lagi di bawa kayak gitu ya. Ini dia minta Rabbi Ibn Adam, apa yang memutuskan biar kamu tidak minta lagi itu kira-kira. Ayo berdika, apakah engkau ridho? Apakah membuatmu ridho? Habis itu ridho, terus nanti tidak minta-minta lagi. Maksudnya gitu. Dan bahwasanya mu'tiyaka, aku memberimu dunia, dunia. Dunia, dunia yang pernah dia lihat. Wabil selah dan semisal dunia itu tadi maha bersamanya dunia seisinya, kemudian semisal dunia itu lagi artinya dua kali lipat dunia seisinya seperti ini dilipatkan lagi. Wabil selah maha dan semisal dunia bersamanya. Olah dia menjawab, ya Allah, wahai pemeliharaku, atas tahziu, apakah engkau mengejek ini dariku? Wa anta, sedangkan engkau Rabbul Alamin, pemelihara segenap alam, sekalian alam. Kenapa kok dia sampai ngomong, kamu, apakah engkau mengejekku, wahai Rabb? Artinya kamu tahu, saya itu manusia. Sejak hidup saya itu yang saya cari dunia, ya dong? Jadi dunia seisinya cuma situ, itu dipakai rebutan sama orang sekian banyak miliaran, kalau dihitung jangan bien triliunan orang manusia, masih ada hewan yang rebuti rumput yang ditanam orang, hewan-hewan yang lainnya. Jadi rahmat Allah, makanya dalam hadis disebutkan ada 100 rahmat Allah, satu rahmat Allah ini Allah turunkan ke bumi, ke dunia. Nah ini digunakan untuk rebutan orang sekian. Allah kasih dunia dan seisinya dan yang semisalnya bersama dunia yang pertama tadi, maka lincah diberikan kepada seorang. Nah, yang 99 tadi akan Allah berikan besok di akhirat. Yang wujudnya seperti ini, orang dapat, setiap orang dapat dunia seisinya dan dua kali lipat dari itu. Itu akan Allah beri. Allah tidak merasa butuh dengan itu. Tentang orang tahu nikmat seperti itu. Nah, waktu hidup di dunia saja seberapa orang akan mendapatkan tatkala berebut. Jika yang dapat banyak, banyaknya itu tidak akan pernah mendapatkan sepersekian dunia dan seisinya. Ya. Ada orang yang punya Pulau Jawa, ada yang orang punya negara, tidak, paling dia akan menjabat jadi penguasa begitu saja. Itu ditahu perasaan pengobongan lari di kampung orang, nah kampung lain semacam itu kan menjawab seperti itu, mau artinya begitu. Maka kita kalau mas'ud, maka ibu mas'ud tertawa. Maka maka dia berkata, karena ini diceritakan oleh ibu mas'ud, apakah tidak kalian sama bertanya kepadaku? Hai, ditanya sama, tanya kepadaku toh. Ini adalah aku dari apa aku ini tertawa? Kenapa aku tertawa? Waktu ditanya gitu, akhirnya menjawab pokoknya, maka mereka menjawab, ini adalah aku dari apa engkau tertawa wahai ibu mas'ud? Nah siapa toh? Kau tertawa wahai ibu mas'ud. Oleh dia menjawab, hakada dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tertawa. Fa'alu, maka mereka para sahabat berkata, mimma tadhahak, dari apa engkau tertawa ya Rasulullah, wahai Rasulullah? Coba kalau lihat, kalau kita lihat perilaku Ibnu Mas'ud ini, memang generasi awal memang dijamin oleh Allah dan Rasulnya, bahwasanya mereka generasi terbaik. Jadi apa yang dia dapatkan waktu dia belajar itu ditiru sedemikian rupa sampai kayak gini. Dia bercerita kepada muridnya lagi, dulu gurunya tertawa, dia ikut tertawa. Inilah gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul waktu ngajar ketawa, dia waktu menyampaikan ikut. Dan rekornya generasi yang awal itu terbaik, generasi berikutnya merosot. Ini persis kayak model pendidikan, dunia pendidikan dan apapun juga untuk saat ini. Murid-murid pertama itu keinginan untuk tahu soal agama itu sedemikian rupa besarnya. Jadi waktu dia omong urusan penjelasan ayat maupun hadis itu enggak nyambung. Ya toh, begitu pindah generasi, generasi berikutnya ini juga enggak nyambung. Jadi waktu dia omong urusan ayat hadis, nyambungnya tidak dijelaskan dua kali. Jangan-jangan ini yang ngaji-ngaji juga gitu. Jadi generasi awal semangat, terus berikutnya ngaji sudah masuk 10 tahun atau anak-anak muda berikutnya sekedar ya ngisi waktu lah gitu. Tapi ya mungkin atau tidak, wallahu a'lam, kita tinggal bisa ambil pelajaran dari sana. Contohnya waktu Ibnu Mas'ud dan para sahabat yang lain belajar, itu langsung tanggap, ya Rasul kok ketawa toh, tanpa memancing. Rasulullah SAW itu tidak perlu memancing. Kalian kok tidak tanya toh, saya ketawa aja kan. Tidak perlu. Mereka langsung tanya, ya Rasulullah, mimma tadhaku. Ya Rasul, kenapa engkau tertawa? Jadi belum masuk ngajar muridnya, muridnya setengah ngalamun sini pasar gitu mungkin ya. Duh, waktu menengkapnya dalam hati kita nih, ini kan umum apa ya? Ngalamun. Syukur-syukur ngalamun kejadian si orang laki-laki ini bagaimana dia selamat dari neraka. Lantas minta pohon yang itu, minta yang itu, sampai dengan syukur-syukur mikir itu. Tapi di sini kita lihat perbedaan antara generasi awal belajar dan generasi berikutnya belajar bagaimana responnya. Yang pertama langsung tanya loh, Rasul kok ketawa jawabannya. Generasi berikutnya mungkin loh, kalian mau tidak tanya, saya ketawa sendiri itu, iya tak ya? Beda kan? Gitu. Kau ingin tahuannya, bukan berarti lebih pintar yang generasi berikutnya, karena dia segera menjawab tidak. Tapi kita tahu bagaimana. Apa keinginan dia dalam pelajari si ini? Pengen tahu tuh, tahu ketawa ini gimana tuh? Gitu. Subhanallah. Selain di sisi lain, Ibnu Mas'ud juga sama sebagai Ibnu Umar. Niru Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan teladan pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sedemikian rupa. Urusan guyuwe ditiru, cara ngajarwe ditiru. Gitu. Dan tiap-tiapnya memang gitu. Sejarah pengajian di masjid ini kan juga gitu. Generasi awal yang ngajar gitu, dengan lihat sendiri, gak usah tak sebut sebagian asatid itu. Sebagian cara mengajarnya itu sama dengan gurunya dulu. Gitu. Dan sekarang murid-murid sekarang kan tapi loh, gue kayak diwi-diwi. Kira-kira kok niru gurunya kira iso gitu. Semacam itu. Itu semacam sunnatullah yang Allah tetapkan untuk generasi tiap zaman. Namun bukan berarti lantas kita sudah Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan generasi kita itu dikoelek, bukan dikoelek. Itu menunjukkan harusnya kita punya semangat lebih dari generasi awal untuk bisa mendapatkan yang lebih banyak gitu. Bukan berarti menunda, caranya seperti itu, gitu. Tapi coba karena Allah sudah menetapkan gini, coba kita mengharapkan karunia Allah lebih agar ini nantinya kita masuk dalam generasi yang awal tadi. Gitu loh. Meskipun sudah dikasih gambaran generasi itu per 100 tahun, kurun, pada kurun gitu ya. Allah Ta'ala alam. Aku ya Rasulullah Ta'ala min dhaki rabbil alamin. Dari tertawanya Rabbul Alamin Allah Ta'ala tertawa melihat perilaku hambanya tadi. Nah, bagaimana tertawanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini hanya bisa diketahui hamba-hamba Allah pilihan besok di jannah, di akhirat nanti. Orang tidak bisa melihat dan tidak perlu bertanya bagaimana. Intinya beramal agar besok bisa tahu bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tertawa itu terhadap hambanya. Dari sebab tertawanya Rabbul Alamin hina tatkala qala, dia berkata atastahzi'u minni, tatkala si hamba itu berkata kepadanya, apakah engkau mengejekku wahai Rabb, wa anta Rabbul Alamin, sedangkan engkau Rabb sekalian alam. Fayaqulu, maka dia berkata, inni la astahzi'u, sesungguhnya aku tidak mengejek minta darimu, walakin akan tetapi aku ala ma asya'u qadir, walakin ala ma asya'u, akan tapi aku atas apa yang aku kehendaki qadirun, maha mampu. Akhrajahu Muslim. Imam Muslim mengeluarkan hadis ini. Ini sekilas tentang keadaan orang yang paling akhir masuk jannah. Berikutnya di poin di peringatan praktis kaitan dengan sejarah. Aku jangan mengandalkan harta aku akan tetap masuk anakmu untuk mendapatkan keselamatan, tetapi hendaknya mengharap dan mengandalkan pertolongan serta perlindungan dari Allah. Orang seringkali tatkala Allah melimpahkan harta kepada dia, yaitu amal soleh, ush, anu ya kekuraisa, amal soleh, ijul amal soleh, jadi itu orang. Waduh, disindir aku. Saya tidak ingin disindir. Mari kekuraisa juga, ngurusi pasarku, makan duit. 100 ribu sekali tidak bisa jaga. Tidak ambil persen itu. pokoknya anak saya tak masuk ke neraka, saya mau berbicara semoga saya nanti mendoakan tuan saya. Iya. Selamatkan sendiri. Cuma di neraka dan itu akan kita dapatkan besok di akhirat. Kita diberi pengalaman. Bahkan perempuan yang pasal orang tua bisa meninggal itu tambahan bonus. Tapi jangan pernah memanjakan harta ataupun harta buah. Apalagi dalam rasa tentang Allah. Itu. Tapi itu perbuatan orang kafir di masa berkol maupun yang lain. Mereka tentang ayat-ayat Allah. Agar tidak mendapat siksa seperti Allah di masa berkata mereka. Ada ayat Allah dikuburi. Saya belum bisa menjalani ini. Besok saja kalau saya sudah bisa menjalani. Oh, you don't have flying.